lembutnya selimut ini. Lihat tuh ibu, gak salah bawa selimut ke kantor. Iya, aneh banget. Nyaman, bersih lagi. Lihat deh, dia lus-lus selimutnya. Nikmat banget ya. Iya, lembutnya bikin aku terbuai. Tutup, lihat deh, kayak ketiduran gitu. Wah, pasti selimutnya nyaman dan lembutnya gak main-main tuh. Iya, terbayang deh. Itu karena dia pakai Socrin Soft Terjen Blue Cloud baru. Membersihkan sekaligus melembutkan. Begitu nyaman dan lembut, bahkan di tempat tak nyaman sekalipun. Halus, lembut. Hai Lydia. Bawa selimut juga. Kamu tahu nggak, ternyata ibu itu pakai Socrin Soft Terjen. Kalau pakai Socrin Soft Terjen, semua pasti terbuai. Lembut dan bersihnya bikin nyaman. Socrin Soft Terjen Blue Cloud baru, bersih dan lembut dalam satu sentuhan.